Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa qala allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخوتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى بارك فيكم. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tema yang diangkat pada pertemuan kali ini adalah bab yang ke-153, bab ma ja'a fit tamadih, bab ma ja'a fit tamaduh, bab penjelasan tentang saling memuji. Yang dimaksud pada bab ini adalah hukum memuji orang lain, yang mana pada apa yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini barakallahu fikum terkait dengan pujian yang mengandung unsur larangan, unsur celaan, yakni pujian yang membinasakan. Barakallahu fikum. Tayyib, kita baca. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, qala haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam, Adam bin Iyas, qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, an Khalid, dari Khalid, an Abdurrahman ibni Abi Bakrah, an Abihi, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, anna rajulan dzukira indan nabi alaihi salatu wassalam fa athna alaihi rajulun khairon, bahwasanya seseorang disebutkan namanya di sisi nabi alaihi salatu wassalam, ketika disebutkan nama orang tersebut di samping Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata ada seseorang yang memuji orang yang disebut namanya di hadapan Nabi dengan pujian kebaikan. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, lalu Nabi alaihi salatu wasalam beliau menimpali, waihak qata'ta unuqa sahibik, celaka kamu, kamu telah memutus leher saudaramu. Yaqulu miraron, beliau ucapkan hal itu berkali-kali. Kemudian Nabi menyatakan, in kana ahadukum madihan la mahalah. Kalau salah seorang dari kalian memuji dengan tanpa batas, ya, pujiannya itu adalah pujian tanpa batas, ya, yang ada unsur atau mengandung makna berlebih-lebihan, fal yaqul, maka hendaknya mengatakan, ahsabu kadza wa kadza, aku mengira, aku menduga dia itu, yakni yang dipuji, orangnya seperti ini dan seperti ini, dengan menyampaikan hal yang sesuai kenyataan namun tidak berlebih-lebihan. In kana yara annahu kadzalik wa hasibuhullah wa la yuzakki 'alallahi ahada. Apabila dia melihat yang dia ucapkan tentang orang tersebut yang dia puji itu sesuai dengan kenyataan, maka Allah yang akan menilainya, menilai orang yang dipuji tersebut. Oleh karenanya, janganlah, ya, seseorang itu, barakah fikum, mensucikan orang lain dengan mendahului Allah. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakki anfusakum, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian atau mentazkiyah orang lain, ya, dengan berlebih-lebihan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang bertakwa. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad, telah menceritakan Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Sabbah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabbah, qala, haddatsana Ismail ibnu Zakaria, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria, qala, beliau menyatakan, haddatsani Burayt ibnu Abdullah, telah menceritakan kepadaku Burayt bin Abdullah, an Abi Bardah, dari Abu Bardah, an Abi Musa, dari Abu Musa, qala, beliau berkata, sami an nabiyyu alaihi salatu wassalam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang memuji, ya, orang lain dengan berlebih-lebihan. Faqala nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam menasihati orang yang memuji dengan pujian berlebih-lebihan tersebut, ahlaktum, engkau telah binasa, engkau bisa binasa, bisa celaka, au qata'tum dhahrar rajul, atau engkau telah memutus, yakni mematahkan punggung seseorang. Barakallahu fikum. Ini adalah kias, ya. Yakni pujian yang berlebih-lebihan bisa mematahkan punggung seseorang, yakni membuatnya dia tertipu dengan pujian yang dia dapat. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata, haddatsana Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qabisah qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan an Imran ibni Muslim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Imran bin Muslim, an Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim At-Taimi, an abihi, dari ayahnya, qala, beliau menyatakan, kunna julusan inda Umar, dulu kami pernah duduk-duduk di samping Umar radhiyallahu anhu. Fa'athna rajulun ala rajulin fi wajhihi. Kemudian ada seseorang yang memuji orang lain di hadapan beliau. Ya. Faqala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan aqartar rajula, aqarakallah. Engkau telah melukai seseorang, yakni orang tersebut yang dipuji dengan pujian yang mengandung unsur dosa. Aqarakallah, maka Allah akan melukaimu. Barakallahu fikum. Kemudian berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, qala, beliau berkata, haddatsana Abdussalam, telah menceritakan kepada kami Abdussalam, qala, haddatsana Hafs, telah menceritakan kepada kami Hafs, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Abihi, dari ayah beliau, qala, beliau menyatakan, sami'tu Umar yaqul, aku mendengar Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, al-madahu dhabahun, pujian adalah penyembelihan. Pujian adalah penyembelihan. Ini asar ucapan Umar Ibn Khattab. Adapun barakallahu fikum, ada hadis yang mirip dengan itu, adalah hadis Muawiyah yang ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, iyyakum wattamaduh fa innahu adzbahu, hati-hati kalian dari saling memuji karena hal itu adalah penyembelihan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang tadi disebutkan dalam hadis, maka padanya diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu fikum, pujian itu ada dua. Pujian ada dua. Yang pertama adalah pujian yang diperbolehkan, dan yang kedua adalah pujian yang hukumnya tidak diperbolehkan, yakni haram. Adapun hukum atau pujian yang hukumnya boleh, manakala padanya terpenuhi beberapa persyaratan, seperti pujian yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain itu sesuai dengan kenyataan. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak menyebabkan yang dipuji menjadi sombong dengan pujian tersebut apabila memang mendengarnya. Tidak menyebabkan orang yang mendengar pujian tersebut pada orang yang dipuji tersebut, dia menjadi terlena, tertipu dengan pujian yang diberikan kepadanya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, tidak ada unsur berlebih-lebihan dalam memuji. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, tidak ada unsur dosa padanya pada pujian tersebut, maka itu adalah pujian yang diperbolehkan. Ya, bahkan disebut sebagai ajilu busrul mukmin, kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Barakallahu fikum. Kemudian selain yang pertama, pujian yang hukumnya boleh, yang kedua adalah pujian yang hukumnya haram. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan kita sekarang ini. Insyaallah taala wa bi'idznihi. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa hadis dan sebagian asar yang tadi disebutkan dalam pembahasan kita kali ini menunjukkan, barakallahu fikum, Ya, pembahasan tentang pujian yang mengandung keharuman yang bisa membinasakan. Barakallahu fikum. Baik. Dari apa yang tadi dibacakan pada hadis dan asar, maka padanya diambil beberapa faedah. Yang pertama, pujian diperbolehkan jika diawali dengan kata-kata, aku mengira, aku menyangka bahwasanya dia, yakni orang yang dipuji, seperti ini dan ini. Maka dengan menceritakan sesuai kenyataannya. Ini barakallahu fikum faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ada kalanya pujian itu dilarang manakala ada unsur dosa padanya. Ada unsur dosa padanya. Oleh karenanya ketika ada seseorang disanjung oleh orang lain di hadapan Nabi, Nabi menegur orang tersebut yang menyanjungnya dengan mengatakan, waihak qata'ta unuqa sahibik, celaka kamu, kamu telah memutus ya atau mematahkan leher saudaramu, leher temanmu. Ini karena mengandung dosa. Barakallahu fikum. Ada kalanya dosa yang ada pada pujian tersebut yang tercela dalam Islam apabila barakallahu fikum ada unsur kebohongan tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, bila menyebabkan orang yang dipuji muncul padanya kesombongan, malas beramal karena terlena dengan pujian, atau tertipu akan dirinya, merasa paling wah. Maka kalau dimungkinkan muncul pada orang yang dipuji apabila dia dipuji, maka pujian yang dilakukan oleh seseorang kepadanya itu haram. Barakallahu fikum. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tatkala beliau menukil ucapan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, beliau menyatakan, hasilun nahyi, kesimpulan dari larangan, larangan pada pujian yang bisa membinasakan, yang mengandung keharaman, faktor dari larangan tersebut adalah annaman afrata fi madhi akhar bima laisa fihi lam ya'man alal mad lam ya'man alal mad alal mamduh al ujub lidhannihi annahu bitilkal manzilah farubbama dhayya al amal wal ijtiyat min al khair ittikalan alamu ala ma wusifa bihi. Kata Al-Imam Ibnu Battal, di antara faktor larangan pada pujian yang bisa membinasakan, bahwasanya orang yang berlebih-lebihan gulu dalam memuji orang lain dengan apa yang tidak ada padanya, tidak sesuai kenyataan, yang orang dipuji tersebut tidak merasa aman dari ujub, yakni bisa muncul ujub pada orang yang dipuji dengan barakallahu fikum dia menduga ya telah mendapatkan sebuah tempat dari pujian yang tidak ada padanya. Dan terkadang apabila muncul pada orang yang dipuji tersebut, dayya al amal, dia menyia-nyiakan amal. Oh, sudah, tidak usah beramal, wong sudah dipuji kok. Sudah dianggap baik. Malas beramal karena dia tertipu dengannya, dianggap sudah baik. Wal ijtihad minal khair ittikalan ala ma wusifa bihi, atau dia justru ingin menambah amalan kebaikan dengan bersandaran pada pujian yang disifatkan padanya, supaya dia tetap memiliki atau mendapatkan pujian baik, maka dia mempertahankan. Ya, ini ada unsur riya. Barakallahu fikum. Maka pujian yang dilayangkan untuknya adalah pujian yang bisa membinasakan, yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keempat, orang yang melakukan pujian yang berlebih-lebihan, maka padanya orang yang memuji dengan pujian berlebih-lebihan, maka padanya barakallahu fikum, pada dirinya telah melakukan dosa. Telah melakukan dosa. Sebagaimana tadi hadis barakallahu fikum Abu Buraidah atau Abu Bardah, na'am, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi menyatakan, ahlaktum, engkau telah binasa. Yakni karena dia memuji dengan pujian yang mengandung unsur dosa. Kemudian orang yang memuji dengan pujian yang berlebihan, dia telah mematahkan punggung orang yang dipuji. Sebagaimana sabda Nabi, au qata'tum dhahrar rajul, atau engkau telah mematahkan punggung orang tersebut. Yakni barakallahu fikum, bisa membuat orang yang dipuji jatuh dalam dosa jika dia bangga, tertipu dengan pujian yang dia dapatkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, dalam asar yang tadi disebutkan, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aqartar rajula aqarakallah, engkau telah melukai seseorang, maka Allah akan melukaimu. Yani ini yang akan didapat bagi orang yang memuji orang lain dengan pujian yang berlebih-lebihan, yang tidak sesuai kenyataan, ada unsur dosa, atau bisa membuat orang yang mendapatkan pujian tersebut tertipu, bangga, takabur, ujub, ya, akhirnya malas beramal atau menambah amal karena riya dan lain-lain. Barakallahu fikum. Faedah yang kelima, sikap bijak dan terpuji bagi orang yang dipuji di hadapannya, maka hendaknya dia mengembalikan pujian kepada Allah. Kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hamid yang Maha terpuji. Barakallahu fikum. Kemudian sikap yang berikutnya, sikap yang bijak bagi orang yang dipuji, apabila pujian tersebut mengandung pujian yang berlebih-lebihan, hendaknya dia barakallahu fikum tidak ridho dengannya, dan dia mengambil segenggam pasir atau tanah, dia lemparkan di hadapan, yakni di kaki, di bawah orang yang memujinya barakallahu fikum, sebagai bentuk ketidakridhoan, sebagai bentuk nasihat. Barakallahu fikum. Walaupun ada dalam hadis disebutkan lempar ke wajahnya, itu apabila tidak ada fitnah. Kalau khawatir mengandung fitnah, menimbulkan fitnah dengan melempar di wajahnya, barakallahu fikum, maka tidak dilempar di wajahnya, tapi di hadapannya, di kakinya, atau di dekat kakinya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mereka bertanya, kenapa dengan tanah? Maka disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama, ya, bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, dia melempar dengan tanah karena dia terbuat dari tanah. ya, maka tidak layak untuk menyombongkan diri atau mendapatkan pujian yang berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir, yang keenam, pujian ada kalanya mengandung unsur penyembelihan, sebagaimana dalam asar Umar yang tadi disebutkan dalam kitab ini. Al-mamduh atau al-madhu dhabahun. Pujian adalah penyembelihan. Adapun dalam hadis Muawiyah riwayat Al-Imam Ibnu Majah yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, Nabi bersabda, "Iyyakum wattamaduh fa innahu adzabahu." Hati-hati kalian dari saling memuji karena itu adalah penyembelihan. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, "Sammahu dhabahan li'annahu yumitul qalba fayakhruju min dinihi." Pujian dinamakan dengan penyembelihan karena bisa mematikan hati sehingga menyebabkan dia keluar dari agamanya. Wa fihi dhabahun lil mamduh fa innahu yaghurruhu bi ahwalihi wa yarihi bil ujub wal kibr wa yara nafsahu ahlan lil madhah. Dan padanya mengandung unsur penyembelihan untuk yang dipuji, apabila yang dipuji tersebut dia tertipu dengannya, tertipu dengan keadaannya, sehingga muncul padanya ujub, bangga diri, al-kibr, sombong, dan dia memandang bahwasanya dirinya layak untuk barakallahu fikum mendapatkan pujian tersebut. Maka ini adalah pujian yang membinasakan, karena al-madahu dhabahun. Pujian yang mengandung unsur dosa adalah penyembelihan. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah barakatu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.